Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ma ba'd. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, pembahasan kita pada pelajaran kita Kitabut Tauhid masuk kepada pembahasan babun majaa'a fit tanjim, bab tentang nas-nas yang berkaitan dengan mempelajari ilmu nujum atau ilmu perbintangan. Telah kita jelaskan bahwasannya ilmu nujum terbagi menjadi dua. Yang pertama ilmu taksir, dan yang kedua ilmu tasyir. Ilmu taksir, ilmu taksir terbagi menjadi tiga. Taksir di sini maksudnya adalah pengaruh, bahwasanya bintang-bintang berpengaruh terhadap kejadian dan peristiwa yang ada di muka bumi. Ilmu taksir terbagi menjadi tiga. Seorang yang mempelajarinya, dia berkeyakinan bahwasanya yang berpengaruh secara langsung itu adalah bintang itu, yaitu yang bintang itulah yang menjadikan terjadinya peristiwa di bumi. Ya, maka ini syirik akbar. Ya, karena dia telah menetapkan ada pencipta lain selain Allah. Yang kedua, berdasarkan bintang-bintang tertentu dia mengklaim perkara-perkara yang perkara-perkara ini termasuk dari ilmu ghaib. Ya. Sebagaimana yang kita contohkan dengan zodiak-zodiak tertentu, dengannya dia mengklaim tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu gaib, jodoh, rezeki dan lain sebagainya. Maka ini adalah iddia, mengklaim memiliki ilmu gaib. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui, ya, baik siapa yang ada di langit ataupun di bumi tentang perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bentuk takdzib. pendustaan terhadap Al-Quran dan hukumnya kafir orang melakukannya. Yang ketiga, dia meyakini sebagai sebab saja, ya, bintang-bintang itu sebagai sebab saja. Adapun yang menjadikan kejadian itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini termasuk dari syirik asghar, karena dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Kemudian yang kedua, ilmu tasyir. Yaitu dia menjadikan bintang-bintang itu sebagai petunjuk. Baik petunjuk, misalnya petunjuk arah. Ya. Dan ini sangat diperlukan bagi seseorang yang berpergian, ya, baik di darat ataupun di laut. Atau dengan perjalanan bintang, dia mengetahui kapan terjadinya musim ini atau musim itu. Karena bintang ini tidak akan terbit kecuali, ya, pada musim semi misalnya. Ya, ini juga yang sahih bahwasanya itu adalah boleh dan tidak ada kaitannya dengan kesyirikan sama sekali. Walaupun kita akan dapatkan sebagian a'immah, ya, tidak menyukainya, tidak membolehkannya. Baik. Qala, al-muallifu rahimahullahu ta'ala, qala al-Bukhari fi sahihihi, qala Qatadatu, khalaqallahu هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ أَخْطَأَ وَأَضَاءَ نَصِيبَهُ وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ. انتهى. Dan Al-Imam Al-Bukhari mengatakan di dalam kitab sahihnya, ya, secara muallak yaitu beliau tidak menyebutkan sanadnya sampai kepada, ya, orang yang dinisbahkan untuk mengatakan perkataan tersebut. Misalnya beliau mengatakan qala Qatadah, ya, qala Qatadah, ini enggak ada sanadnya, beliau langsung mengatakan qala Qatadah. Karena Al-Imam Al-Bukhari tidak mendengar dari Qatadah. Qatadah seorang tabi'i, sementara Imam Bukhari, ya, tabi'ut tabi'in saja bukan beliau, ya, dua generasi setelah tabi'ut tabi'in mungkin. ya, satu atau dua generasi setelah tabi'ut tabi'in. Baik. Ya. Artinya beliau menghapus sanadnya di sini. Dan ini tidak termasuk dari syarat sahihnya beliau. Jadi bisa saja ini sahih, bisa saja ini dhaif. Kalau secara hukum sanadnya harus dicari sumber yang mencantumkan sanadnya. Ya, tetapi di situ ada isyarat dari Al-Imam Bukhari yang disebutkan oleh para ulama. Kalau beliau menyebutkannya dengan sigatul jazm, ya, sigatul jazm itu menyebutkannya dengan siga atau bentuk yang ya pasti. Misalnya Al-Imam Al-Qatadah berkata, nah ini ada bentuk seolah memastikan. Nah ini isyarat bahwasanya sanadnya sampai ke Imam Qatadah itu sahih. Tapi kalau sigahnya sigah tamrid, ya sigahnya sigah tamrid, ya agak pasif sigahnya, misalnya diriwayatkan ya dari Qatadah, nah itu ya ada isyarat bahwasanya itu dhaif. Walaupun kembali harus dicermati sanadnya. Nah, beliau menukilkan dari Al-Imam Qatadah, qala Qatadah khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin. Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga perkara. Untuk tiga tujuan. Yang pertama, zinatan lissama, sebagai zinah, sebagai hiasan untuk langit. Yang kedua, warujuman lisyayatin, ya, untuk dilemparkan kepada syayatin, pada syaitan. Dan yang ketiga, sebagai alamat, sebagai tanda-tanda yuhtada biha, ya, alamat-alamat, tanda-tanda yang seorang itu mendapatkan petunjuk dengannya, petunjuk jalan maksudnya, petunjuk arah atau petunjuk waktu. Faman ta'awwala fiha ghaira dhalik, ya, barang siapa yang mentakwilkan atau menafsirkan selain yang demikian, akhto'a, maka dia telah keliru. Wa adha'a nasibahu, dan dia telah menyia-nyiakan bagiannya, yaitu menyia-nyiakan umurnya karena menyebutkan diri dengan hal yang tidak bermanfaat. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan dia takalluf, yaitu dia membebani dirinya dengan sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu padanya. Intaha. Taib. Pada asar ini, asar dari Qatadah rahimahullah, beliau menjelaskan tujuan dan hikmah dari penciptaan bintang-bintang. Ya, yang jelas di situ ada dalilnya. Yang pertama, zinatan lissama, sebagai penghias langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaaha rujuman lisyayatin." Sungguh telah kami hiasi langit dunia dengan masabih, ya, dengan pelita-pelita, yaitu dengan bintang-bintang, dan kami jadikan dia sebagai rujum lisyayatin, ya, rujum yang dilemparkan kepada syaitan-syaitan yang kita kenal dengan asyihab. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang hum yahtadun, melalui bintang mereka mendapatkan petunjuk, yaitu petunjuk arah. Yang pertama adalah sebagai zinah, ya, sebagai hiasan langit dunia. Li'annal insana idza ra'a as-samaa'a safiyatan fi lailatin ghairi muqammarah wa laysa fiha kahruba yajid li hadhihi an-nujumi min al-jamalil 'adzim ma la ya'lamuhu illa Allah. Ya, karena kalau seorang itu melihat langit, ya, yang bersih, ya, pada malam, terutama malam yang tidak ada bintangnya, ya, tidak ada bulannya, begitu juga jauh dari cahaya listrik, nah, dia akan melihat bagaimana keindahan bintang-bintang yang menghiasi langit. Ya, nah, ini luar biasa. Ini yang jelas. Yang kedua, rujuman lisyayatin. Yaitu syayatinil jin. Ya, kita telah berlalu bab yang berkaitan bagaimana mereka para syayatin, mereka syaitan jin ini, mereka mencuri dengar dari langit, mencuri kabar langit, kemudian disampaikan, ya, dari atas ke bawah, ya, dari jin pertama yang mendengar, kemudian dia sampaikan ke bawahnya terus sampai ke sekutu mereka dari kalangan manusia, yaitu para kuhan, para dukun. Ya, ini kita pelajari bab sebelumnya. Ya, menyampaikan apa yang mereka dengar dari langit, ditambah 100 kedustaan, ya, sehingga terkadang benar, seringnya salah. Tetapi orang yang mereka lihat itu benar, itu yang dibesar-besarkan. Nah, terkadang mereka sempat untuk menyampaikan khabar atau informasi yang mereka curi tersebut kepada dukun, sekutu-sekutu mereka dari kalangan dukun. Terkadang tidak sempat. Kenapa? Ya, karena mereka sudah, ya, dilemparkan atau terkena lemparan asyihab. Ya, apa itu syihab? Yaitu, ya, kita akan jelaskan itu apa asyihab. Ya, bintang yang di, bukan bintang sebenarnya, juz'un munfasilun minan najm. Ya, salah satu bagian yang terpisah dari bintang, bagian dari bintang tapi bukan bintangnya. Atau maksudnya bukan bintangnya secara utuh yang dilemparkan. Ya, kita akan bacakan kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Di bab ya. Qaulullah Ta'ala hatta idza fuzzi'an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Ya, masih di kitab Tauhid di Qaulul Mufid. Kata beliau menjelaskan tentang apa yang kita sebutkan tadi. Syaitan yang mencuri informasi dari langit, ya, yang ketika dia mendengar informasi ini, ya, dia mencuri dengar dari perbincangannya para malaikat, ya, dia kemudian menginformasikannya ke jin yang berikutnya yang ada di bawahnya, ya, terus sampai kepada dukunnya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farubbama adrakahu asyhabu qabla an yulqiyaha wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu fayakdibu ma'aha mi'ata kidbatin. Terkadang dia sudah terkena asyhab. Ya. Kalau diterjemahkan secara ini, asyhab itu panah api. Ya, itu panah api. Sebelum dia sampaikan informasi tersebut kepada, ya, dukunnya, sekutu mereka dari kalangan al-kuhan, dari kalangan dukun. Terkadang mereka sudah sempat menyampaikannya sebelum terkena dari asyhab ini tadi. Apa itu asyhab? Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, asyhabu juz'un munfasilun minan nujumi, thaqibun qawiyyun yanfudhu fima yastadimu bihi. Juz'un munfasilun minan nujumi adalah bagian yang terpisah dari, ya, bintang. Artinya dia sudah tidak berada di bintangnya, sudah terpisah, tapi bagian dari bintang. Ya, saqibun qawiyun, yang kuat, ya, keras, ya, yang bisa menembus apa yang dia ditabraknya. Qala al-ulama'u fi tafsiri qawlihi ta'ala. Para ulama berkata tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin ay ja'alna shihabaha alladhi yantaliqu minha. Ya. Ja'alnaha. Ya, ja'alnaha, yaitu masabiha tadi, an-nujum. Maksudnya adalah ja'alna shihabaha. Ya, shihabaha itu bagian tadi, shihabnya, bukan bintangnya secara keseluruhan. Alladhi yantaliqu minha, yang berasal dari bintangnya. Ya. Fahadha min babi audid dhamir ilal juz'i la ilal kulli. Ini adalah dari bab kembalinya domir kepada bagian dari suatu benda, bukan kepada bendanya, bukan kepada sesuatunya secara keseluruhan. Ya. Fasyuhubu, asyuhub, jamak dari asyihab. Nayazi. Ya, nayaziku. Jamak dari neizak, neizuk. Apa itu neizuk? Meteorit. Ya. Tantaliku minan nujum, yang berasal dari bintang-bintang. Wahia kama qala ahlul falak, sebagaimana yang disebutkan oleh ahlul falak, ahli perbintangan, tanzilu ilal ard wa qad tahaddatha tasadduan fiha, ya, yang turun ke bumi, ya, kalau secara teori ininya, karena bergesekan dengan atmosfer bumi menjadi dia berapi karena dia bertemu oksigen. Al-muhim, dia berasal dari bintang, masuk ke bumi dan terkadang menyebabkan terjadinya tabrakan antara meteor, ya, dengan bumi. Ya, itu yang disebut dengan asyihab atau jamaknya asyuhub. Amman najmu, adapun bintang, ditegaskan oleh beliau, falau wasala ilal ardi la ahraqaha, seandainya bintang itu sampai, artinya kalau yang menabrak bumi itu bintangnya, ya, maka dia akan membakar bumi. Jadi rujuman li syayatin itu juz'un minal minan nujum, yang dikenal dengan asyihab ini tadi kalau bahasa Arabnya. Ya. Ini kita harus paham kalamnya para ulama terhadap permasalahan seperti ini. Ya, supaya benar kita mengikuti nas. Ya, bintang untuk dilemparkan kepada syaitan secara fungsinya, hikmahnya. Ya. Tetapi pertanyaannya, apakah bintangnya secara utuh atau bagian dari bintang tersebut? Maka Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, bahkan beliau walaupun tidak menisbahkan kepada nama, beliau mengatakan qala ulama fi tafsiri qawlihi, ya, berkata para ulama pada tafsir, menisbahkan ini perkataan pada para ulama. Baik. Ini hikmah yang kedua, rujuman li syayatin. Hikmah yang ketiga, alamatin yuhtada biha, sebagai alamat tanda, yuhtada biha, ya, yang dijadikan petunjuk, ya, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa kariha qatadatu ta'alluma manazilil qamar, ya, ta'alluma manazilil qamar, dan Qatadah beliau menyatakan karahiyah, ya, makruh untuk mempelajari manazil atau posisi-posisi bulan. Ya. Dan al-karahah inda as-salah maksudnya adalah litahrim, untuk pengharaman secara umum. Walam yurakhis Ibnu Uyainah fihi, dan Ibnu Uyainah tidak memberikan keringanan, artinya pendapatnya sama dengan Qatadah, tidak membolehkannya. Dzakarahu harbun anhuma, disebutkan oleh Harb, ya, Harb ini nama orang. Harb al-Karmani min jilati ashabi Ahmad, di antara murid-muridnya Al-Imam Ahmad, yaitu Harb al-Karmani ini, ya, menyebutkan dari keduanya. Dari keduanya siapa? Itu dari Qatadah dan Ibnu Yainah, bahwasanya keduanya tidak membolehkan mempelajari manazil al-Qamar. Wa rakhasa fi ta'allumil manazili Ahmad wa Ishaq. Dan di antara ulama yang memberikan keringanan untuk mempelajari manazilul qamar, ya, adalah Imam Ahmad, ya, bin Hanbal, wa Ishaq Ibnu Rahawi, ya, satu zaman. Artinya beliau ingin menyebutkan di situ ada khilaf, sebagaimana yang sudah kita isyaratkan. Apa itu manazilul qamar? Manazilul qamar, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, allati yanzilul qamaru fi kulli lailatin manzilatan minha wa hiya 28 manzilatan wa ma'rifatu dhalika tusamma bi ilmi tasyir. Ya, yaitu bulan itu berposisi pada setiap malam dengan posisi yang berbeda setiap malamnya, sampai ada berapa manzilah, ada 28. Karena pada malam 29 dan malam 30, kalau ada malam 30 biasanya tidak kelihatan. Ya. Malam 1 sedikit kelihatan atau susah dilihat. Iya kan? Sekarang tanggal berapa coba? Malam tanggal 6. Kira-kira posisi bulan di mana sekarang? Ya, masih di sebelah barat, ya kan? Masih di sebelah barat. Ya, antum mungkin bisa lihat sekarang pasti udah turun dia. Ya, terus itu kan nanti sampai ke timur. Ya, 15. Ketika 15 pertama baru kita lihat, oh, bulan purnama, ya, terbitnya biasanya sudah terlihat ketika matahari, ketika sudah maghrib. Setelah itu semakin akhir bulan nggak kelihatan itu di maghrib. Kapan munculnya? Semakin malam, ya, sampai akhirnya apa? Pada malam 28 mungkin, malam 29 sudah gak kelihatan lagi sampai pagi, baru muncul lagi nanti di malam di sebelah barat, kan gitu. Nah, ini disebut manazilul qamar. Totalnya ada 28, ya, 29 dan 30 biasanya tidak terlihat, ya. Tapi kalau seorang yang matanya tajam, itu siang hari pun bisa terlihat. Dan kalau kita perhatikan gerhana matahari itu terjadinya antara tanggal 29 sama tanggal 30 Hijriah. Ya. Karena pada saat itulah posisi bulan dan matahari bisa sejajar dengan bumi. Ya. Baik. Nah, sebagian a'immah, sebagian imam tidak memperbolehkannya dan sebagian membolehkannya. Baik. Kita baca kalamnya Syaikh Ibnu Utsaimin. Ta'allumu manazilil qamar yahtamilu amrain. Mempelajari manazilul qamar, ya, posisi bulan itu yahtamilu amrain. Ya, ada dua kemungkinan yang dimaksud. Annal murada bihi ma'rifatu manzilatil qamar. Ya. Apa yang dimaksud adalah mengetahui posisi bulan setiap malamnya di mana sampai 28. Atau yang dimaksud yang kedua, annal murada bihi ta'allumu manazili an-nujum. Ya. Mempelajari posisi bintang-bintang, bukan bulan, tetapi dinamakan manazilul qamar. Ai yaitu yakhruju an-najmul fulani fil yaumil fulani. Ya. Bintang fulani keluarnya pada hari fulani, itu menunjukkan waktu. Wa hadhihi nujum ja'alaha Allahu awqatan lil fusul. Bintang-bintang ini Allah jadikan sebagai waktu untuk musim-musim. Li'annaha ya 28 najman. Karena jumlahnya 28 bintang. Minha 14 yamaniyatan wa 14 shimaliyatan. Ya. Ada 14 yang posisinya di kanan atau mungkin janub mungkin. Ya, kalau kita menghadap ke timur, kanan itu selatan kan? Ya. Selatan situ kan, timur, selatan, utara, barat. Ya, berarti 14 yamaniyatan berarti maksudnya janubiyatan, selatan, 11, 14 utara. Fa idza hallat asy-syamsu fil manazili asy-syimaliyah sar al-har. Wa idza hallat fil janubiyah sar al-bar. Ya. Kalau matahari itu tempatnya itu adalah manazil syimaliyah di utara, berarti ini menunjukkan panas. Ya, menunjukkan panas. Ya, matahari terbit dari sebelah timur, tapi apakah persis di timur? Enggak, kan kadang condong ke utara, condong ke selatan. Nah, kalau dia condong ke utara, ya, ini juga berarti terkait dengan posisi bumi. Posisi tempatnya dari bumi. Ya, sorot har. Ya, umpamanya demikian. Berarti ini panas. Kalau dia condong ke selatan, berarti dia cenderung dingin. Nah, bintang-bintang ini dijadikan alamat tanda dunuwil bar. Ya. Artinya intinya gini. Ya, itu sebagai tanda ya, oh ada bintang fulan. Ya, oh ini tanda bahwasanya sebentar lagi musim semi, musim gugur, musim panas, musim dingin dan lain sebagainya. Baik. Wassahih annahu la ba'sa bita'allumi manazilil qamar. Dan yang sahih kata Syaikh Ibnu Utsaimin, tidak mengapa untuk mempelajari manazilil qamar. Li'annahu la syirka fiha. Karena tidak ada kesyirikan di situ. Ya. Illa an ta'allamaha liyudhifa ilaiha nuzulal matar wa husulal bar. Wa annaha hiyal jalibat lidhalik fahada na'u minas syirki. Ya. Kecuali kalau ditambahkan ditambahkan di situ ya bahwasanya kalau bulan bintang tertentu muncul berarti akan hujan, bintang tertentu muncul berarti akan dingin. Ya, kaitannya dengan cuaca, bukan? Kalau cuaca itu kan harian, kalau musim itu kan ya bukan harian, dia beberapa bulan sekali. Ya. Nah, ini tidak boleh. Apalagi sampai mengatakan bintangnya yang mendatangkan hujan, bintangnya yang mendatangkan dingin, karena di situ ada bentuk kesyirikan. Nah, itu yang dikhawatirkan. Ya. Amma mujarradu ma'rifatil waqti biha. Adapun kalau sekadar untuk mengetahui waktu, zaman, hal huwa rabi awil kharif awil syita, fahadha la ba'sa bihi. Ya, apakah musim semi, apakah musim gugur, apakah musim dingin, apakah musim panas? Hanya sekedar itu saja. Ya, maka tidak mengapa. Asalnya demikian. Karena dia enggak ada masalah. Yang menjadi masalah sebagaimana yang akan kita sebutkan dalam bab kita berikutnya, majaa fil istisqa bil anwa, ya, meminta hujan kepada bintang-bintang, keyakinan bahwasanya bintang tertentu itu adalah sebab ya turunnya hujan. Ya. Itu yang tidak boleh. Baik, wallahu taala alam. Masih ada satu hadis yang akan kita baca dan mudah-mudahan bisa selesai pada pertemuan berikutnya. Naktafilahu subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.